Makanya fal halal halalu hukmen lah halalu ainin dari Abdul Qadir Jilani halal iku mok hukum ora iso halal ku aini. Makanya wong alim-alim rata-rata nak di dhuwit lomo, kuwatire ya dosa. Pakno pangeran nah kok pangerane waman. Kayak kula ora pati di dhuwit suwe-suwe, perkara di dosa tenan. Ora iso halal hukum. Ayo misalnya bakul kayu ta bakul bangunan nak nang tuku mbok takoki damel nopo? Rapa ayo wong soleh-soleh itu komah nganti mati ra genti-genti. Nah, saiki misale kaya contoh toko tasbih, Gus. Nak tasbih mesti go wiridan. Lho cara paham babi wong wiridan macam-macam sirik malah dosa gedhe. Ruwet. Engko misale tasbih bener bahane tasbih, benange. Sing gawe Cina. Sing gawe non muslim. Engko wong muslim mbok tukoni kulaan dadi sugih, engko sugih wong non muslim dinggo kekafiran. Haram meneh kan? Ayo contohno halal. Mulane jari Imam Ghazali ning donya sing halal murni muk sitok. Banyu kok langit ceblok mbok tampani cangkemem tanpa gendeng. Gendeng wis masalah. Wah. Oh ya. Sampai sahabat iki kena mbok tiru. Sahabat iku anggere ana udan udan mlayu, 200 mbek ngombe mergo nggo kafarah. Du dadi ahalul halal al-ma'un nazil minas sama. Halali halal iku. Banyu sing langsung turun kok langit. Oh iku ora ana transaksi, ora ana apa-apa. Mulane badhe niki ya ngrene udan. Adek liyane salam to wis kok kiai lah misale kiai disalami templek santri. Santrine soleh bakul pulsa, tapi sing tuku pulsa. Dari sekian kepentingan. Ayo santri soleh, lebes digo kendaraan. Wis ta digo khusus wisata wari songolah. Tetep ana maksiate. Kali bensin, BBM, ini, Exxon Mobil kuasi Amerika, Amerika senengane nyerang Afghanistan misalnya. Oh rumput aja tetep ono, kerumputan. Mulanya aku pengen ahalul halal alma an-nazil minasam. Kalau nu gadah cerita ini kisah nyata, ada seorang kiai itu kiai besar dia. Kiai besar tukang pidato. Niku sampai nandur gedang ditandur piyambak tengguri omah. Ya gedang-gedang pisang. Niku tiap bakdo mangan anak-anake, niku gedang sitok diiris. Misalnya anak lima diiris lima, gedang-gedang pisang sitok. Dawe ngaten, "Cung, wong aku iku mubalek sing nyalami temblek aku ya macam-macam. Nak menawa ana sing haram, iki kafarae. Mergo iki satu-satune wit sing tak tandur nganggo duit halal ning tanahku sing halal." Anake akrab kulo tanya, "Bang, jare sapa tanah iku halal?" "Dhisik bapak entuk iku sengketa." Kulo niku ngrasakno, kulo niku kiai induk. Dulur kulo niku pitu, sing tok warisan pondoke bapak niku kulo. Paling rawan subhan malah sing kiai induk. Perkarane sing ora pati induk ora pati entuk akeh. Mergo sing induk mesti dikei omah induk macam-macam. Jadi tetep. Lho nggih to, misale duwe bapak mbam, mungkin entuke kok sengketa geger mek palike Pak Dene. Mungkin kok kowe wis nyaman kok bapak, tapi bapak geger mek Pak Dene palike. Saiki kita dadi kiai itu dilupakan sawangane wis halal padahal bapakmu kok hasil sita. Misale bapakmu ora mbam. Ya tutuke tok Habil mbok Kobil. Nah, itu masalah. Tetep masalah. Jare sapa? Ben ora raine wong ya. Ora ben halal tenan ya semua unadeng napa? Banyu dan. Pemene nak udoh yen klambimu haram wis. Tambah dosa perkara udoh repot to beragam. Tapi intinya zulumat kebenaran yang membawa napa zulumat tenggene kefasikan tu silsilahnya panjang. Mulane sing diarani bener dewe Abdul Qadir sing diarani bener sing dihalalno Allah, sing diarani salah sing disalahno Allah. Ora kok aine nak aine iku ora iso. Ya aine iku ora iso. Contoh gampang ngeten nak tenggene itu dewe Abdul Qadir. Saya sebagai orang ahli fikih itu akan memberi analogi, memberi contoh. Kalau contoh di fikih yang masyhur ngeten. Uyah iku najis napa mboten? Najis. Letong nak cara mazhab Syafi'i ngene apa? Najis. Ya kalau Allah bilang najis misalnya ya kita bilang najis, misalnya uyah najis. Tapi lemah iku suci. Ya sudah kita bilang lemah iku suci. Padahal lemah nggone uyah, wong sapi teng ning lemah, kabeh ning lemah. Mulane pangeran wis pinter, darani uyah iku najis, tlethong iku misale cara Syafi'i najis. Engko anggar tlethong dadi kangkung, dadi subur, lemu, ya wis terus dipangan wong. Ya terus dadi suci ngono ae. Ora nak cara aine, oh ini materinya sudah mengandung urat-urate, sistemnya wis ngandung tlethong. piye oleh ngumbah ora mutanajis semua organnya sudah masuk. Lha iku lha yo umpama ngenteni suci aine iso to ora mboten saged. Mulane Imam Sayyidina Ali ku pinter nak ngendikan. Sing darani suci ku apa? Sing darani suci ya sing Allah darani suci. Awakku wis resik saiki suci kabeh. Ana wong was-was muni ngene. Saiki awakku wis resik suci kabeh. Bar wadus tak gebyur. Lah taem ning weteng iki jare Sayyidina Ali. Lah yo umpama sing darani suci gak gawa najis, lah kowe ngalor ngidul gawa taek ning weteng. Mulane sing penting kowe nak junub ya sadus wae, kena najis sadus wae, angger kecelok adus ya suci cara Sayyidina Ali. Ora usah maksa suci kabeh. Mergo nak maksa suci kabeh dedeli kabeh weteng macam-macam memiku. Kowe wis kadung gawa najis, geteh najis. Taek sing ning weteng najis. Lah cuma uang nak sebarat tu, cara Allah suci, yes, kita darani suci. Tapi aine iso suci tu, betul sakit kan? Uang wis kadung gawa nopo najis. Mulanya misalnya dalam konteks misalnya supir taksi, ya tapi nak jelas tu ya repot. Misalnya jelasnya, kalau supir taksi misalnya, ruhin terang-terangan. Pak, doli pak, pada arahnya serai, arahnya serai ruhin misalnya. Aku supir taksi ini misalnya. Nak cara fikih kan ngoten nggih, nak sekedar don iku sik mungkin halal, mergo don bisa iya bisa tidak. Nyakang kan? Don iku nyakang, tapi nak yakin. Wis doli raine kriting ndek. Wah, biasane nemen wong ngene kan. Itu kan kan ada sifat-sifat iblis yang kental misalnya itu kan. Bahkan sifat iblis iku kriting napa ndek. Ah, itu kan wis ngono ngajak ning napa? Doli. Saya ndak bisa sebagai supir taksi ngelah. Kan iso wae ning doli mok tuku rokok tok. Oh, ndak bisa. Tetap kalau gini sudah donan kawian mau ke arah mak siang. Tapi sebaliknya misalnya ada orang misalnya ruhin macak santri moro masjid jam 11 malam. Lah ngoten niku jenenge donan, donan yang imbang. Nak delok jam 11 pe nyopet jam. Tapi nak delok masjid ya pe iktikaf. Lah ngono niku mahalul istihad, kalau gitu mahalul apa? Istihad. Faham sih kalau lah beragama itu begitu ila yaumil qiyamah. Makanya mbok kiai yo paling soleh sak donya ora iso lepas saka dosa karena halalnya dia itu hanya halal hukum, tidak halal aini. Mulane eling-eling pentingnya ngaji fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Sing diarani halal halal hukume ora halal aini. Mulane hukume halal yo halal tenan kados Raden Asnawi iku masyhur Raden Asnawi Kudus sing termasuk buyut kulon. Wah niku ora antenan. Wong alim rata-rata ora. Nggih, wong Raden Asnawi pernah jek buyut kula namine Hafsah niku nak ngundang Mbak Asnawi misanan. Wah niku ora antenan. Di dia itu karena kiai terkenal pernah revolusi Cina. Walhasil saking mangkle wong kepengin mempermalukan Raden Asnawi, gawe pesta daginge daging celeng, daging asu. Raden Asnawi diundang. Tujuannya dipermalukan, ternyata dia ndak wali. Ternyata dia manusia. Bareng wis bar mangan di depan umum Pak Kiai tahu apa yang kau, yang Pak Kiai makan enggak tahu saya. Wow, semua daging dagingnya asu. Dikira kan Raden Asnawi malu. Alhamdulillah. Munggo ra dibodoni cung yo ora tahu mangan daging asu. Kapok. Kena wong alim murahan kapok. Sumpun nang epol Raden Asnawi ketok sowo alhamdulillah cung yo munggo ra dibodoni ra tahu mangan daging. Wis roh rasane halal cung. Karena ndak tahu kan secara hukum halal. Jadi nak kowe supir taksi, kowe supir bis bawa uang apa nyopet bawa apa ngerumbal yo. Halal. Murah roh. Tapi masalahnya contohnya rugen mau roh apa didoli lah iku rewel. Pelane ado roh niku wae.